bernyanyi. Mentari seakan kian sembunyi. Kutunggu kau tak datang jua menyapaku. Kala badai gelombang mengguncang, tandaskan hatiku yang kian bimbang. Ku coba teguhkan harapan yang tersisa untuk cintamu. Begitu banyak jalan berliku, jangan luruhkan tegarnya hatimu dan kuatkan kembali setiap langkahmu bersama.